Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Tajrid At-Tauhid Al-Mufid yang ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin Ahmad Ibn Ali Al-Mikrizi rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah salah seorang tokoh dari tokoh yang ma'ruf di kalangan a'immah asy-Syafi'i, imam-imam yang bermadhab Syafi'i. Mudah-mudahan dengan kajian kita ini, apa yang kita maksudkan, apa yang kita inginkan dengannya, kita benar-benar meraihnya, yaitu wajah Allah, pahala di sisi Allah, dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan hamba-hambanya alladzina yastami'una al-kauna minalladzina yastami'una al-qawla وَيَتَّبِعُونَ مَا أَحْسَنَ, yaitu dari orang-orang yang mendengarkan apa yang datang dari perkataan-perkataan hikmah, kemudian mereka mengikutinya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, berkata Imam Al-Mikrizi rahimahullahu ta'ala Ahmad Ibn Ali Al-Mikrizi rahimahullahu ta'ala, wasyirku mana'ahu subhanahu wa ta'ala haqqahu, fahadha qabihun aklan wa syar'a, walidhalika lam yashra' walam yaghfir lifa'ilihi. Dan kesyirikan itu mencegah hak Allah, menghalangi haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dari haknya, hanya dia yang disembah, hanya dia yang diibadahi, tidak kepada selainnya dan tidak boleh diberikan kepada selainnya. Namun dengan kesyirikan, syirik itu menjadikan sesuatu yang disembah dan diibadai dari selain Allah. Sehingga maksud ibadah yang hanya diserahkan kepada Allah dengan syirik tentunya sepenuhnya tidak bisa terpenuhi. Kemudian apa yang menghalangi ibadah kepada Allah itu adalah kezaliman. Karena itu syirik adalah bentuk kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kezaliman yang diperhadapkan kepada Allah. Luqman al-Hakim mewasiatkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, karena kesyirikan itu kezaliman yang amat besar yang diperhadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena demikian kesyirikan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memaafkannya, tidak memberikan pengampunan kepada pelaku dan orang-orang yang melakukan, mengerjakan kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik yang diperadapkan kepadanya, tetapi dia masih bisa mengampuni dari dosa-dosa selain kesyirikan, mengampuni kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya tersebut. Demikianlah keadaan syirik tersebut, mencegah menahan hak Allah. Karena itu dikatakan oleh beliau, fahadha qabih, kesyirikan itu amatlah jeleknya dan busuknya. Baik ditinjau dengan akal ataupun dengan tinjauan syariat, aklan wa syara'a. Tentunya kalau kita melihat dengan tinjauan akal, maka akal yang sehat tidak akan menerima siapa yang telah diciptakan oleh Allah, diwujudkan keberadaannya oleh Allah, diberikan rezeki, diberikan kehidupan, diberikan segala pencukupan untuknya, yang tidak ada memberikan seperti itu kecuali hanya dia Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya ini. Yang maksud dari perwujudan tersebut, maksudnya Allah sebutkan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Itu maksudnya. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali menyembah kepadaku. Lantas kemudian, hamba tersebut, ciptaan tersebut, lantas kemudian, hamba-hamba yang dicukupkan, disempurnakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala macam bentuk pencukupan Allah telah anugerahkan, curahkan, kemudian dia menyembah kepada selain Allah. Atau mendatangkan sesembahan yang lainnya dari selain Allah. Tentunya secara akal tidak bisa diterima. Demikian tentunya dengan tinjauan syariat. Yaitu di mana Allah dengan tegas melarang segala macam bentuk kesyirikan dengan nas. Demikian para nabi, para rasul, sampai nabi dan rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama. Melarang umatnya, melarang manusia untuk beribadah kepada selain Allah. Maka kesyirikan tidak bisa diterima sama sekali dalam dua tinjauan tadi. Dan kita katakan dalam seluruh tinjauan yang ada. Walidzalika lam yashra'. Oleh karena itu, yang namanya syirik itu tidaklah disyariatkan oleh Allah. Tidak disyariatkan. Dan bahkan dia tidak mengampuni lifa'ilihi kepada orang yang melakukan kesyirikan. Allah tidak mengampuni sama sekali. Maka tidak ada satu keterangan pun dalil yang bisa membenarkan kesyirikan yang diperhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sebagai hambanya tidak boleh diharamkan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Dengan apapun. Sekecil apapun tidak boleh. Karena itu perkara yang menentang apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridai, yaitu kesyirikan kepadanya Subhanahu, kesyirikan yang diperhadapkan kepadanya Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala. Tentunya dengan keterangan tadi, beliau yang sudah kita sebutkan dari salah satu tokoh madhab yang besar di dunia ini, yaitu madhab Syafi'i. Dan beliau juga merupakan tokoh ulama yang tentunya ilmu dan bimbingannya menjadi bimbingan dan petunjuk bagi kaum muslimin dan umat manusia. Ketika tidak dibenarkan dengan apa yang beliau katakan di sini, melakukan kesyirikan, tentunya mereka yang mengatakan kembali kepada ulama, mereka yang mengatakan kita hanya percaya ulama mazhab kami, tentunya demikian seharusnya mereka kembali dan meninggalkan praktek-praktek kesyirikan yang nampak yang mereka kerjakan ataupun yang tidak tampak. Karena seluruh ulama mazhab mereka bersepakat tidak membenarkan yang namanya kesyirikan dan mengajak manusia sebagaimana itu adalah tugas Nabi dan Rasul untuk bertauhid dan mengesakan, menunggalkan hanya Allah saja yang pantas diibadahi. Tidak ada yang menyelisih kesepakatan tersebut. Kecuali mereka yang sesat dan menyimpang tentunya. Karena itu tadi kita katakan, kalau demikian seharusnya kita mendengarkan. Namun tentunya kita hanya sekedar mengelus dada, dan kita semata-mata menyampaikan keluhan kita kepada Allah dengan kalimat wa ilallahil mustaka wallahul musta'an. Ternyata masih didapati di antara kaum muslimin yang melakukan praktek-praktek kesyirikan tersebut yang dilarang oleh Allah dengan agamanya. Tetapi bahkan mengusung dan membenarkan perbuatannya dengan mazhab mereka. Ini boleh kok dalam mazhab ini boleh kok dalam pandangan ulama kami. Wallahul musta'an. Sebagaimana tadi kita katakan, ulama itu sepakat tidak boleh yang namanya apa? Kesyirikan. Semua ulama mazhab tidak boleh yang namanya kesyirikan. Dan penyembahan itu hanya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Karenanya tidak ada dalih dan pembenaran apa yang mereka katakan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari penyimpangan dan kesesatan. Allahumma amin. Qala rahimahullahu ta'ala wa'alam anna alladhi dhanna anna ar-rabba la yasma' lahu wa la yastajibu lahu la yasma' lahu wa la yastajibu la yastajibu lahu illa biwasitah tutli'uhu ala dhalik aw tas'al dhalik minhu faqad dhanna billahi dhanna as-saw. فَإِنَّهُ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ وَلَا يَسْمَعُ إِلَّا بِعِلَامِ غَيْرِهِ لَهُ wa isma'ihi dhalika fa hadza nafyun li 'ilmi Allah wa sam'ihi wa kamali idrakihi wa kafa bidzalika dzamba. Ketahuilah, kata beliau rahimahullah, dan dengarkanlah sebaik-baiknya bimbingan dan nasihat beliau ini. Siapa atau sesungguhnya siapa yang menyangka bahwa Allah Rabbuna dia tidak mendengar doa hambanya dan dia tidak bisa mengabulkan doa hambanya kecuali melalui perantara yang mengangkat perkara tersebut di hadapan Allah. Mengangkatnya ke hadapan Allah. Atau mengingatkan Allah. Bah, ini perkaranya fulan, perkaranya alan, perlu ditengok, perlu ditinjau. Kecuali dengan perantara yang Allah seharusnya atau perantara yang Allah bertanya kepadanya tentang perkara si A, perkara si B, keadaan C dari hamba-hambanya, maka dia faqad dhanna billahi dhanna su, dia telah berburuk sangka dengan tentunya berburuk sangka yang keji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dengan persangkaannya kalau dia menyangka bahwa Allah tidak mengetahui, tidak mendengar, terkecuali dengan pemberitahuan, dengan pengkhabaran selain Allah. Allah juga tidak mendengarkan kecuali diperdengarkan oleh selain Allah. Fahadha nafyun li'ilmillah wa sam'ihi. Ini artinya menolak ilmunya Allah secara utuh dan maha luas. Demikian pula menolak pendengaran Allah Subhanahu wa taala, juga menolak kamal idrakihi, sempurnanya pengetahuan Allah terhadap hamba-hambanya. Wa kafa bidzalika dzamba, dan ini cukup sebagai dosa yang tentunya tidak dapat dimaafkan. Jadi siapa yang menyangka bahwa kalau kita mau meminta kepada Allah, mau memohon kepada Allah, kita harus mendatangkan perantara, di mana dengan keadaan perantara ini, posisi perantara ini nantinya dapat menyampaikan apa yang kita inginkan, melaporkan, mengkhabarkan kepada Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita maksudkan. Karena Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan melihat doa kita, permintaan kita kalau tidak ada perantara yang menyampaikannya kepada Allah. Siapa yang menyangka seperti ini? Berarti dia menyangka Allah itu tidak memiliki ilmu yang luas, tidak memiliki pengetahuan yang luas terhadap hamba-hambanya, tidak mendengarkan, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan. Ini adalah suatu yang amat keji tuduhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah tersamarkan sedikit pun apa yang di atas langit, apa yang di permukaan bumi sebelum diciptakannya, sampai hancur binasanya dan sampai nantinya akhir perkaranya. Allah Maha mengetahui. Mendengarkan, mengilmui, tentunya dengan pernyataan tadi, dia melihat Allah adalah Rabb yang sama dengan makhluk. Membutuhkan pelayan, membutuhkan pembantu, membutuhkan menteri, membutuhkan orang-orang yang melayani, pembantu-pembantu. Ya hadza, wahai kamu, tidakkah ini adalah buruk sangka dengan persangkaan yang amat keji kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Adapun orang yang menyangka dan mungkin dia meyakini hal ini, dia ingin menyamakan Allah dengan raja. Raja kan tidak bisa mengetahui seluruh seluk-beluk apa yang ada pada rakyatnya. Sehingga kalau ada rakyatnya yang ingin mengeluhkan, ingin mengadu, ingin meminta, tidak diketahui oleh raja kecuali melalui jalur perantara yang bisa menyampaikan kepada raja. Baru raja mengetahui perkara rakyat atau salah satu dari rakyatnya tersebut. Kalau itu adalah makhluk, memang demikian. Jangankan raja, kita sebagai manusia tentunya, kita hanya mengetahui apa yang ada di depan mata kita. Ketika kita terhalang oleh penghalang, kita tidak tahu lagi apa yang terjadi di dalam atau di balik penghalang tersebut. Misal di balik tembok ini ada seseorang atau ada beberapa orang, kita tidak tahu bagaimana keadaannya karena terhalang oleh tembok. Ini tentunya karena kita adalah makhluk. Pengetahuan kita terbatas, ilmu kita terbatas, jangkauan kita terbatas. Adapun Allah, Dia Allah mengetahui yang terjadi di dalam lautan yang dalam, tidak ada lampu penerangan, yang terjadi dengan makhluknya, hewan yang Dia ciptakan yang paling kecil sekalipun, yang tidak terlihat oleh mata, Dia tahu tentang keadaannya dan bagaimana keadaannya. Dia Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap serangga atau hewan melata yang ada di permukaan bumi atau bahkan yang berada di bawah permukaan bumi di lubang-lubangnya yang tertutup dan tidak diketahui keadaannya oleh hamba yang lainnya. Demikian dia Allah mengetahui jatuhnya lembaran-lembaran daunan pohon di hutan-hutan yang lebat, hutan-hutan yang lembab. Dia mengetahui daun apa yang jatuh, daun apa yang tidak jatuh. Dia maha mengetahui. Lah kalau Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui demikian, apakah suatu yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui permintaan hambanya, doa hambanya, sehingga harus melalui perantara seperti dicontohkan tadi? Tentunya jawabannya tidak demikian. Sehingga Allah tidak sama dengan makhluk. Jadi jangan sampai ada yang menyangka demikian, bahwa Allah akan mengetahui keadaan kita, mendengarkan permintaan kita, mendengarkan doa kita, apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah diperdengarkan dan telah diberitahu oleh perantara tersebut. Wallahul musta'an. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, ini adalah persangkaan yang keji, amat jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Yunus masuk dalam ke perut ikan, dan pada saat itu Yunus berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang tahu keberadaan Nabi Yunus ada di dalam perut ikan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mendengarkan teriakan Nabi Yunus. Tetapi Allah maha mengetahui apa yang diminta oleh hambanya untuk dikeluarkan. Inni kuntu minadh-dhalimin. Agar diselamatkan, karena Yunus menyadari bahwa beliau dari orang-orang yang telah berbuat zalim kepada Allah. Allah keluarkan Nabi Yunus. Karena itu, jangan sampai ada kita berpersangkaan yang salah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga untuk kita ketahui bersama, hanyalah orang musyrikin, orang kafirin yang seperti ini. Bahkan mereka adalah orang-orang munafikin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yu'adzibal munafikina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat dhannina billahi dhannasaw, dalam suratul Fath ayat yang ke-6. Allah akan mengazab orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, musyrik laki-laki ataupun musyrik perempuan, yang mereka menyangka, menduga Allah dengan dugaan prasangkaan yang buruk dan keji. Juga orang-orang munafik, mereka mengatakan ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya berangkat ke perang Uhud, bahwa nantinya Nabi Muhammad akan mati, bukan di perang Uhud, di perang Tabuk, nantinya Nabi akan mati terbunuh, dan demikian pula para sahabatnya. Mereka dengan dugaan yang buruk kepada Allah, karena yang menentukan meninggal dan tidaknya seseorang, binasanya seseorang, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang terjadi? Rasulullah pulang dengan kemenangan. Dan para sahabatnya juga kembali bersama Rasulullah. Hanya saja tentunya ketika terjadi peperangan, jihad, tentunya bisa didapatkan adanya korban dari pertempuran tersebut. Tetapi apa yang mereka tuduhkan, apa yang mereka zonkan tidak terbukti dan tidak valid. Tidak terrealisir apa yang mereka inginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal dhanantum allan yanqalib ar-rasul wal mu'minin awal mu'minun ila ahlihim abada." Kalian menyangka, kalian menduga bahwa rasul dan kaum mukminin tidak akan kembali lagi bertemu dengan keluarga-keluarganya di Madinah selama-lamanya. Ini won kalian. Tetapi Allah bahkan menghidupkan nabinya dan kaum mukminin yang bersama beliau sampai kemudian beliau diwafatkan oleh Allah, tidak mati dalam apa? Peperangan. Nabi kan tidak mati dalam peperangan. Nabi wafat dengan sakit yang menimpa beliau dengan izin Allah, kemudian beliau dengan takdir Allah, kemudian beliau wafat. Sehingga berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan berbaik sangka kepada Allah akan membaikkan pula peribadatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita jangan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yang mengatakan bahwa Allah tidak mampu demikian seperti Raja Fulan. Allah kekuasaannya seperti Raja Fulan. Ini adalah tentunya penentangan dan permusuhan kepada Allah yang membawa kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Qala rahimahullah, mungkin juga ada baiknya kita singgung di sini karena mungkin kita perlu untuk mengetahui perkara ini. Pernah ada seorang datang ke Rasulullah mengadukan perkara saudaranya yang meremehkan apa yang dijalankan oleh saudaranya. Karena saudaranya selalu mendatangi majelis Rasulullah, belajar ngaji taklim di sisi Rasulullah, sehingga saudaranya ini menganggap dia diperalat, diberatkan oleh saudaranya untuk mencari kebutuhan hidup mereka, ma'isha mereka. Karena didapati saudaranya seperti itu. Selalu hadir di majlis Rasulullah, mendengarkan Rasulullah, belajar ngaji, ta'lim di sisi Rasulullah, Tetapi dia bersusah payah membanting tulang bekerja. Kalaupun tentunya saudaranya ini bukan berarti orang yang tidak mau kerja. Kemudian Rasulullah pun mengatakan kepada saudara yang mengadu ini, apakah kamu tidak menyangka bisa jadi dengan duduknya dia di majlis ilmu, rezekimu Allah lapangkan? Rezekimu Allah curahkan. Karena dialah Allah yang memberikan rezeki, yang mencurahkan rezeki. Bisa jadi dengan dia belajar ilmu, mendengarkan kajian, ta'lim, belajar, tafaqquh fiddin di sisi Rasulullah, ini bahkan membuka pintu-pintu rezekimu. Seperti apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, tentunya dari kisah tadi, pentingnya kita berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui segala urusan hambanya. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, selalu tegak, mengawasi, mengurusi hamba-hambanya. Tidak ada yang tersembunyikan di sisi Allah, urusan hamba-hambanya, urusan rezekinya, urusan hidupnya, urusan matinya. Allah subhanahu wa ta'ala tahu, bahkan anak yang belum terlahirkan di sisi seorang, rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah ketika anak itu terlahirkan. Anak membawa rezekinya masing-masing. Setiap kita membawa rezekinya masing-masing. Artinya, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menyamakan Allah seperti makhluk. Menjadikan standar Rabb ini seperti makhluk. Allah maha mengetahui, maha mendengarkan. Karena itu dia tidak butuh disejajarkan dan disamakan seperti hamba-hambanya. Kembali dalam masalah kita di sini, bahwa dia tidak ingin adanya perantara. Bahkan dia menganjurkan kepada kita agar kalau berdoa, berdoalah langsung meminta kepada Allah. Dia yang memerintahkan. Bahkan dia subhanahu wa ta'ala lebih dekat terhadap hamba-hambanya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah terluputkan sedikitpun keluhan, jeritan hamba-hambanya. Kalaupun kita hamba-hambanya demikian banyak, tidak terhitung jumlahnya, tapi dia mendengarkan semuanya. Tidak ada yang terluputkan sedikitpun perkaranya. Semuanya hamba-hambanya. Semuanya apa yang ada di alam semesta ini, Allah tahu dan Allah mendengarkan, Allah mengetahui. Allah memastikan keberadaan dan posisinya. Allah dengar. Allah maha melihat. Allah maha mengetahui. Wallahu a'lam bisawab. Karena itu siapa yang mencoba menafikan hal ini dari Allah, sungguh dosanya dosa yang paling jelek dan amat keji. tuduhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dilakukan musyrikin. Mereka datang, satu bentuk kesyirikan datang ke tempat-tempat yang mereka anggap hebat. Dengan tempat itu mereka berharap dikabulkannya doa mereka, mendatangi siapa yang telah wafat, telah dikuburkan, mendatangi kuburan-kuburannya, sehingga meminta dengan perantara penghuni kuburan tersebut mengantarkannya kepada Allah, atau meminta kepada yang sudah mati walaupun tidak datang ke kuburannya dengan menyandarkan bahwa yang sudah mati ini bisa memperdengarkan doanya, mendekatkan dia dengan permintaannya kepada Allah. Ini adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena menganggap makhluk itu memiliki kedudukan, kekuatan yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa in dhanna annahu yasma' wa yara walaki yahtaju ila may yulayyinuhu wa yu'attibuhu alaihim faqad asa'a bi afdali rabbihi wa barri wa ihsanih wasi'ati wasi'ati jawdihi atau wasi'at judihi. Wa in dhanna, dan kalau dia berprasangka, dia menduga, dia menyangka bahwa dia Allah Maha mendengar, dia Allah Maha melihat. Tidak dipungkiri hal ini, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Tetapi Allah butuh terhadap siapa yang mungkin menyampaikan kepadanya dengan penuh lembut, menyampaikan kepadanya dengan penuh permintaan, untuk mereka yang meminta dan untuk mereka yang berharap, maka faqad asaa, dia ini telah berburuk sangka kepada Allah, bi afdali rabbihi, dengan keutamaan-keutamaan yang ada pada Allah, dengan kebaikan-kebaikan Allah, dengan kebajikan-kebajikan Allah, dia telah berburuk sangka dengan luasnya kedermawanan Allah kepada hamba-hambanya. Bagaimana kok seorang masih menyamakan hamba seperti Allah subhanahu wa ta'ala? Dan tadi telah diterangkan bahwa Allah tidak sama dengan hambanya. Dia Maha mengetahui. Bahkan dia mengetahui apa yang terbetikkan di dalam kalbu kita. Dia mengetahui. Sebelum kita melakukan, merealisasikan apa yang ada pada kalbu kita, dia tahu apa yang ada di kalbu kita. Sehingga ketika kita pun berharap dengan kalbu kita, dia telah mendengarkan. Hanya saja harapan dan doa itu ada yang dikabulkan secara langsung, ada yang ditangguhkan, ada yang ditolak karena memang tidak pantas untuk diterima dengan doa dan harapannya, karena padanya ada i'tidak, ada permusuhan dan kedengkian. Tapi Allah tidak pernah mendengarkan, bahkan butuh kepada orang yang datang ke sisi Allah mencoba untuk melembutkan Allah dengan permintaan hamba-hambanya ini, membujuknya, merayunya, Ya subhanallah. Apakah sedemikian kurangnya Allah subhanahu wa ta'ala? Karena itulah seorang hamba harus mengerti dan mengetahui Rabbnya dengan sebenar-benarnya. Wallahu a'lam bisawab. Betapa bagusnya keterangan di sini. Tentunya dengan keterangan ini membawa kita kepada sebuah akidah, sebuah keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha sempurna pengetahuannya, pendengarannya, pencakupannya kepada hamba-hambanya. Tidak ada yang tersembunyikan sedikit pun dari sisinya. Karena itu kita jangan segan, jangan enggan, jangan khawatir meminta berdoa kepadanya dengan segala macam doa kita, dengan doa-doa kebaikan, permintaan. Dan jangan kita pernah berburuk sangka kepada Allah dengan permintaan yang baik. Allah tidak pernah berbuat keji, berbuat jelek kepada hambanya. Ketika hambanya meminta, ya Allah, berikanlah saya rezeki, tambahkanlah rezeki saya. Allah tidak pernah berbuat keji dan berbuat jelek kepada hamba-hambanya. Karena itu tidak mungkin dari sisi Allah. Sehingga kita menduga Allah, kalau kita minta ini nanti Allah bilang, terlalu banyak yang saya sudah berikan denganmu, wahai hamba. Masa masih minta lagi? Jangan berpikir seperti itu. Allah tidak seperti itu. Allah maha lapang, maha luas pemberiannya. Bahkan dia senang kalau dimintai. Dia suka, dia cinta kalau dimintai oleh hambanya. Lantas kenapa muncul praduga dan persangkaan kita yang salah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka keterangan tadi memberikan pengajaran kepada kita agar berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sepenuhnya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersandar kepada zat yang maha sempurna ini, dia tidak akan kecewa. Dan dia tidak akan dikecewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Inilah akidah yang harus kita bangun pada keyakinan kita. Yang akidah ini banyak ditinggalkan, banyak diremehkan, banyak disalahfahami, atau banyak tidak diketahui oleh mereka yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang diberikan taufik, anugerahnya, diberikan usia yang berbarokah, selalu taat dan tunduk patuh kepadanya, diberikan usia yang selalu menjalankan perintah-perintahnya, amal ibadah, usia yang dia karuniai dengan kecintaan dan keridhaan di sisinya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari segala macam bentuk kejelekan yang tampak ataupun tidak tampak. Dijauhkan pada diri kita, pada keluarga kita, anak istri kita. Dijauhkan pada saudara-saudara kita, kaum muslimin dan kaum muslimat. Dijauhkan dari negeri kita, negeri yang kita cintai dan negeri-negeri kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang berjalan di atas hidayah Allah, berjalan di atas petunjuk Allah, mudah-mudahan mereka selalu beristiqamah di atas agama Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya dan mendengarkannya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.